بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca atau mempelajari bab yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, yaitu bab Al-Iyadah minar Ramad, mengunjungi orang yang terkena sakit pada matanya, yaitu penyakit ar-ramad atau penyakit katarak yang ada pada mata. Kita pelajari waktu itu bahwasanya pada bab tersebut atau dari bab ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala ingin mengingatkan kita bahwasanya penyakit atau sakit yang menimpa seseorang, walaupun sakit itu hanya sakit yang ringan, tetap syariat Islam menganjurkan seorang muslim untuk mengunjungi saudaranya ketika dalam keadaan seperti itu. Maka di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala ingin mengingatkan kita dari yang kecil agar termasuk yang di atasnya. Jadi ketika disyariatkan untuk menjenguk orang karena penyakit yang ringan, maka terlebih lagi penyakit-penyakit yang di atasnya. Atau kesimpulannya dari bab tersebut, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengingatkan kepada kita bahwasanya semua penyakit yang menimpa seseorang maka menjadikan orang tersebut disyariatkan untuk dikunjungi, walaupun sakitnya sakit yang ringan. Dalam bab tersebut Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan dua hadis yang telah disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, yaitu hadis tentang keutamaan orang yang hilang pandangannya. Kemudian telah kita pelajari kemarin bahwasanya kaitannya dua hadis tersebut dengan bab adalah dilihat dari satu sisi, yaitu hendaknya seseorang yang mengunjungi orang sakit, terkhusus orang yang terkena penyakit ar-ramad, maka pengunjung tersebut mengingatkannya tentang keutamaan-keutamaan orang yang hilang pandangannya sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik dan juga hadis Abu Umamah radhiyallahu anhum ajma'in, agar orang yang sakit tersebut mempersiapkan dirinya, memantapkan hatinya ketika apapun yang terjadi dia telah menerima dan kuat menghadapinya. Dari sisi yang lain kaitannya adalah karena ketika dilihat bahwasanya secara lengkap Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala telah menulis sebelum dua hadis ini dua hadis yang lain. Dua hadis yang lain tentang nasihat beliau kepada salah seorang sahabatnya, yaitu Zaid bin Arqam, ketika terkena penyakit ar-ramad. Maka Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengingatkannya bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala takdirkan pandangannya hilang, maka bersabarlah mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena keutamaannya begitu besar. Maka artinya dua hadis yang ada dalam kitab ini merupakan kelanjutan dari pembahasan hadis Zaid bin Arqam. Barakallahu fikum, ini pelajaran yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Adapun bab berikutnya, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan qala babu aina yaq'udul 'a'id. Sekaligus ini merupakan bab terakhir, pembahasan terakhir seputar 'iyadatul mardha, seputar menjenguk orang-orang sakit dengan keutamaan-keutamaan dan juga hukum-hukum dan juga adab-adab yang telah disebutkan pada banyak bab. Maka ini merupakan bab yang terakhir seputar pembahasan tersebut. Qala aina yaq'udul 'a'id? Di mana seorang pengunjung seharusnya duduk ketika dia mengunjungi orang sakit? Aina yaq'udul 'a'id? Ai idza 'ada maridan. Di mana seseorang duduk, seorang pengunjung duduk, maksudnya adalah ketika dia sedang mengunjungi orang sakit. Maka yang merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang yaq'udu 'inda ra'sih, 'inda ra'si al-marid, sebagaimana telah pernah disebutkan dalam hadis yang telah kita pelajari, pernah disebutkan, maka di sini dikhususkan dalam satu bab, yaitu as-sunnatu ja'at bi anna man 'ada maridan an yaq'uda 'inda ra'sihi, yaitu seorang yang mengunjungi orang sakit, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah agar dia duduk di sisi kepalanya atau dekat dengan bagian kepala orang sakit. Telah dibahas pula ketika itu, yaitu adalah ketika membahas seorang anak Yahudi yang sakit. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di sisi kepalanya. Telah dibahas di situ bahwasanya ada di sana hikmah-hikmah di balik duduknya seorang pengunjung di sisi kepala orang sakit. Di antaranya adalah annahu arfaq bil marid, annahu arfaq bil marid, lebih menyayangi orang sakit tersebut. Duduk di sisi kepala orang sakit berfaedah adalah dia menyayangi orang sakit tersebut. Karena yang namanya mengunjungi, sebagaimana telah kita pelajari, seorang pengunjung disyaratkan untuk bertanya-tanya tentang keadaannya, mendoakannya, dan seterusnya dari pembicaraan-pembicaraan yang lain. Maka ketika dia duduk di sisi kepalanya, memudahkan orang sakit tersebut untuk menjawab, tidak perlu mengangkat suaranya dengan keras. Dan juga diantaranya adalah ablagh fi muwasatihi, ablagh fi muwasati al-marid, lebih bermakna dalam menghibur. Ketika seorang mengunjungi kemudian duduk di dekat dengan sisi kepalanya, maka terlihat atau terasa bahwasannya itu sangat menghibur orang sakit tersebut. Berbeda ketika seorang mengunjungi kemudian dia duduk jauh dari sisi kepalanya, kemudian dia merasa bahwasannya seakan-akan dia tidak berniat, seakan-akan dia hanya sebagai pantas-pantas saja dan seterusnya. Tapi berbeda ketika dia duduk di sisi kepalanya, maka dia merasa benar-benar dihibur, benar-benar dihargai dan seterusnya dengan dari makna-makna yang baik. Yang ketiga adalah ashal fi tatbiqis sunnah, lebih mudah untuk mengerjakan sunnah-sunnah. Ashal fi tatbiq as-sunnah, lebih mudah untuk mengamalkan sunnah-sunnah yang telah disebutkan pada pertemuan-pertemuan yang sudah lewat. Disyariatkan dalam sunnah untuk mendoakan, memegang wajahnya, kepalanya, dan seterusnya, termasuk yang disebutkan di awal tadi, disunnahkan dia untuk bertanya-tanya tentang keadaannya, maka lebih mudah baginya untuk berada di sisi kepalanya, untuk memperhatikan sunnah-sunnah. Maka ini diantara fawaid, diantara hikmah dari seseorang duduk 'inda ra'si al-marid. Baik, dalam bab ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan dua hadis. Di sini disebutkan terbalik, tapi tidak mengapa karena dua-duanya pembahasannya sama. Disebutkan di sini yang pertama, qala haddatsana Musa qala haddatsana Rabi' ibnu Abdullah qala dhahabtu ma'al Hasan ila Qatadah na'uduhu faqa'ada 'inda ra'sihi fas'alahu thumma da'a lahu qala Allahumma ishfi qalbahu washfi saqamahu. Ar-Rabi' ibn Abdullah rahimahullahu taala mengatakan, aku pergi bersama Al-Hasan, maksudnya adalah Al-Hasan Al-Basri. Aku pergi bersama Al-Hasan Al-Basri rahimahumullahu taala mengunjungi Qatadah. Karena Qatadah ketika itu dalam keadaan sakit. Faqa'ada 'inda ra'sih. Faqa'ada 'inda ra'sih. Maka Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, salah seorang imam besar, beliau duduk di sisi kepalanya Qatadah. Faqa'ada 'inda ra'sih. Al-Hasan Al-Basri qa'ada 'inda ra'sih. Maka ini merupakan mawdi' asyahid min hadzal asar. Merupakan syahid dari asar ini yang berkaitan dengan bab, yaitu seorang duduk 'inda ra'si al-marid. Fasa'alahu thumma da'a lahu qala Allahumma ishfi qalbah Allahumma washfi saqamah Allahumma ishfi qalbah washfi saqamah. Kemudian dia bertanya tentang keadaan-keadaannya, berdoa untuknya, sebagaimana itu merupakan di antara yang disyariatkan bagi seorang pengunjung ketika dia mengunjungi orang sakit, bertanya tentang keadaannya, mendoakannya. Doa yang dibaca oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala untuk Qatadah adalah Allahumma shfi qalbah washfi saqamah. Allahumma shfi qalbah washfi saqamah. Ya Allah, sembuhkanlah hatinya, perasaannya, kuatkanlah dirinya, washfi saqamah, dan sembuhkanlah penyakitnya, yakni secara hissi. Oleh karena itu para ulama mengatakan yang disyariatkan bagi seorang pengunjung adalah dia mendoakan kesembuhan untuk orang sakit, bagaimanapun doanya, baik secara umum sebagaimana dilakukan oleh Hasan Al-Basri rahimallahu ta'ala, ataupun secara khusus sebagaimana lafaz yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang akan kita baca sebentar lagi. Al-muhim yang disyariatkan adalah al-masyru' annal 'a'id yad'u lil marid. Yang disyariatkan adalah seorang pengunjung mendoakan untuk orang sakit dengan kesembuhan. Al-masyru' lil 'a'id an yad'u lil marid bisyifa. Bagaimanapun doanya, sebagaimana Al-Hasan Al-Basri dengan doa, dengan lafadznya sendiri, dan juga pernah lewat dari yang kita pelajari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Allahumma shfi Sa'dan, atau secara khusus dengan lafaz yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan pada hadis yang akan kita baca. Maka yang disyariatkan adalah mendoakan kepada atau untuk orang sakit dengan kesembuhan, apapun lafaznya. Barakallahu fikum. Yang berkaitan dengan hadis, dengan bab adalah qu'ud Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala 'inda ra'si Qatadah lamma 'adahu. Duduknya Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala di sisi kepalanya Qatadah tatkala mengunjunginya ketika Al-Hasan ketika Qatadah dalam keadaan sakit. Sebelum kita melanjutkan hadis yang kedua, kita baca syarah dari Syekh Zaid Al-Madkhali rahimallahu taala berkaitan dengan hadis ini dan juga dua hadis yang kita baca dalam bab al-iyadah minar ramad. Qala rahimallahu taala, dallat hadhihi thalathatu ahadith حديث أنس وأبي أمامة والربيع رضي الله عنهم على ما يلي. Tiga hadis ini, hadis Anas bin Malik, hadis Abu Umama Al-Bahili radhiyallahu anhum, dan juga hadis Ar-Rabi' Ibn Abdullah rahimahullahu taala, kepada hal-hal berikut menunjukkan atau memberikan faedah hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah annar ramad alladhi huwa maradul ainain min al-amrad allati yu'adu man ibtuliya biha. Bahwasanya penyakit ar-ramad, warna abu-abu pada mata atau katarak, merupakan penyakit yang menimpa kedua mata. Ketahuilah bahwasanya penyakit tersebut merupakan penyakit yang harus dikunjungi, termasuk penyakit yang disyariatkan untuk dikunjungi ketika menimpa seseorang, walaupun itu masih awal-awal mulanya, sebagaimana kita bahas pada bab, walaupun masih ringan tetapi disyariatkan. Maka mencakup masuk lebih-lebih lagi ketika sudah mulai lebih parah. Yang kedua, qala bayanu thawabi man ibtuliya minal muslimina wal muslimat bidhahabi basarihi fa sabara wahtasab ala wa huwa ridallahi wal jannah. Dijelaskan pada dua hadis pada bab al-iyadah minar ramad, balasan yang besar bagi seorang muslim ataupun muslimah yang diuji dengan hilangnya pandangannya ketika dia bersabar dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan dua syarat tersebut sebagaimana disebutkan dalam hadis. Ala wa huwa, ala balasan yang mulia tersebut, ridha Allah Subhanahu wa taala dan juga al-jannah. Namun disebutkan syarat dari hal tersebut, yaitu as-sabr wal ihtisab, dan tidak sembarangan sabar sebagaimana disebutkan setelahnya, qala anna as-sabra 'ala al-ibtila innama huwa 'inda as-sadmatil ula. Kesabaran yang disebutkan termasuk benar-benar kesabaran adalah kesabaran seseorang ketika awal mula dia menghadapi hal tersebut, itulah yang disebut dengan as-sabr 'inda as-sadmah al-ula. Bukan kemudian dia tidak sabar melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kemudian ketika telah hilang masa-masa tersebut barulah kemudian dia mengaku aku akan bersabar darinya, maka itu bukan termasuk as-sabr. An-nasabra 'ala al-ibtila innama huwa 'inda sadmatil ula. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan hadis atau asar Ar-Rabi' bin Abdullah, qala wa dalla athar Ar-Rabi' 'ala istihbab ad-du'a' lil marid min al-amrad al-ma'nawiyyah wal hissiyyah. Hadis atau asar Ar-Rabi' bin Abdullah menunjukkan disukainya mengunjungi orang sakit, baik penyakit tersebut berkaitan dengan ma'nawiyah atau hissiyah, baik penyakit yang ma'nawi, kesedihan, kegundahan dan lain sebagainya dari penyakit yang merupakan penyakit ma'nawi, bukan pada jasadnya tetapi perasaan dan yang semisalnya, itu pun disyariatkan untuk dikunjungi sebagaimana doa pada yang disebut, doa yang dibaca oleh Al-Hasan Al-Basri rahimallahu taala, yang pertama adalah Allahumma syfi qalbah, sembuhkanlah perasaan hatinya, sembuhkanlah sakit yang ada pada hatinya. Begitu pula penyakit yang menimpa tubuhnya, hissan, sebagaimana sudah banyak disebutkan dalam hadis-hadis yang lalu. Hadis yang berikutnya masih dalam bab aina yaq'udul a'id. Qala haddathana Ahmad ibn Isa qala haddathana Abdullah ibn Wahab qala akhbarani Amr an 'abdi rabbih ibn Sa'id an 'abdi rabbih ibn Sa'id qala haddathani al-Minhal ibn Amr an 'Abdullah ibn al-Harith an ibn Abbas radiyallahu anhuma قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاد المريض جلس عند رأسه ثم قال سبع مرار أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه فإن كان في أجله تأخير عوفي من وجعه. حديث ابن عباس رضي الله عنهما beliau mengatakan كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاد المريض جلس عند رأسه. هذا هو موضع الشاهد من الحديث. Lafaz inilah yang merupakan syahid dari hadis ini yang berkaitan dengan bab aina yaq'udu al-a'id. Di mana seorang duduk ketika dia mengunjungi orang sakit. Disebutkan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza 'ada al-marid jalasa 'inda ra'sih. Ketika dia mengunjungi orang sakit, dia duduk di sisi kepalanya, dekat dengan kepalanya. Wa qawluhu radhiyallahu anhuma kana idza 'ada al-marid qawluhu. Ucapan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma kana idza 'ada al-marid. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia mengunjungi orang sakit, yufidu mulazamatun Nabi sallallahu alaihi wasallam lihadza. Yufid mulazamatun Nabi sallallahu alaihi wasallam lihadza. Jadi ucapan Ibn Abbas atau lafaz yang disebutkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza 'ada al-marid wa jalasa 'inda ra'sih, menunjukkan mulazamahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang seperti ini. Senantiasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mempraktikkan hal tersebut, yaitu ketika dia mengunjungi, dia duduk di sisi kepalanya sallallahu alaihi wasallam. Dan itu akan memberikan fawaid yang telah kita pelajari bersama di bab tadi. Lebih menyayangi orang sakit, karena si orang sakit tidak perlu menjawab dengan suara yang keras. Karena disyariatkan banyak hal yang berkaitan dengan pertanyaan, doa, dan yang lain. Yang kedua, lebih menggembirakannya, lebih menghibur si orang sakit tersebut. Tidak merasa dicuekin dan tidak merasa bahwasanya si pengunjung hanya pantas-pantas saja menjenguknya, tetapi benar-benar dengan niat yang tulus. Kemudian yang ketiga, lebih mudah untuk mempraktikkan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena banyak berkaitan dengan mendoakannya, memegang kepalanya, bertanya, dan seterusnya. Oleh karena itu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza 'ada al-marid jalasa 'inda ra'sih. Thumma qala sab'a mirar, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan dengan doa sebanyak 7 kali, yaitu doa as'alullah al-'azim rabbal 'arsyil 'azim ay yashfiyak. As'alullah al-'azim rabbal 'arsyil 'azim an yashfiyak. Aku mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung, Rabbal arshil azim, Rabb arsh yang agung, agar Allah subhanahu wa ta'ala, agar Rabb subhanahu wa ta'ala Zul arshil azim menyembuhkan penyakitmu. Dengan lafaz ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangnya sebanyak 7 kali. Fa in kana fi ajalihi ta'khirun 'ufiya min waja'ihi. Maka ini merupakan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi seorang muslim ketika dia mengunjungi saudaranya yang sakit untuk mendoakan dengan doa yang seperti ini sebanyak 7 kali. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam contohkan. Kemudian disebutkan di akhir hadis, fa in kana fi ajalihi ta'khirun 'ufiya min waja'ihi. Apabila dia memiliki ajal apabila dia masih memiliki ajal lagi, masih ada waktu, maka Allah Subhanahu wa taala akan sembuhkan dia dari penyakitnya. Merupakan berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ketika seseorang didoakan dengan doa yang seperti ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyembuhkannya. Jadi diberitakan bahwasanya dengan doa tersebut orang sakit akan disembuhkan. Orang sakit akan disembuhkan. Oleh karena itu termasuk faedah dari hadis ini adalah fihi asarud du'a fi syifa'i minal marad. Fihi, dalam hadis ini terdapat faedah tentang asarud du'a fi syifa'i minal marad. Efek dari sebuah doa dalam penyembuhan sakitnya seseorang. Jadi bukan hanya semata-mata pantas-pantasnya saja dia untuk mendoakannya, tetapi dengan niat yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, dia meminta dengan jujur, dengan yakin, maka sesungguhnya doa tersebut benar-benar berefek akan menyembuhkan sebuah penyakit sebagaimana itu merupakan hadis. Karena walaupun ini disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang mengatakan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma di sini fa in kana fi ajalihi ta'khirun 'ufiya min waja'i, tetapi disebutkan di sana dalam hadis memang seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda sebagaimana diriwayatkan dalam Tirmizi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man 'ada maridan lam yahdurhu ajaluh faqala sab'a marratin as'alu Allah al-'azim rabbal 'arshil 'azim ay yashfiyak illa 'ufiya. Barang siapa yang menjenguk orang sakit yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan belum ajalnya, belum datang ajalnya, kemudian dia mendoakan orang sakit tersebut dengan doa as'alu Allah al-'azim rabbal 'arshil 'azim ay yashfiyak sebanyak 7 kali, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam illa ufi, kecuali dia akan disembuhkan. Jadi doa tersebut akan memberikan efek kesembuhan kepada orang sakit. Oleh karena itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di sini mengatakan in kana fi ajalihi ta'khirun ufiya min waja'i fa fihi atharu ad-du'a fi syifa'i min al-marad. Oleh karena itu banyak sekali atau sering kali kita melihat terkadang sebuah penyakit difonis oleh seorang dokter tidak ada obatnya, tidak bisa sembuh. Kemudian dengan dia yakin dalam berdoa, Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan. Baik dia sendiri si orang sakit yang berdoa atau orang yang mengunjunginya yang mendoakannya. Maka menunjukkan ada asarnya. Jadi harus yakin masing-masing seseorang ketika dia berdoa untuk kesembuhan, yakinlah dalam berdoa. Kemudian Asy-Syarih rahimallahu taala mengatakan tentang hadis ini, dalla hadha al-hadis ala mashru'iyyati dzikri 'inda 'iyadati al-marid wa huwa ad-du'a lahu bisyifa. Hadis ini menunjukkan disyariatkannya berzikir tatkala mengunjungi orang sakit. Maksud dari zikir adalah mendoakan untuknya kesembuhan, mendoakan kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala untuknya. Maka ini merupakan perkara yang disyariatkan dan ada manfaatnya, ada efeknya. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam illa ufi, dia akan disembuhkan. Wa min al-adab allati yatamassaku biha al-a'id in amkanahu an yajlisa 'inda ra's al-marid wa yaqul lahu tahurun insyaallah ثم يدعو بهذا الدعاء أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات فإن كان في أجله فسحة شفاه الله تبارك وتعالى من ذلك المرض. Termasuk salah satu adab yang dipegang oleh seorang pengunjung adalah ketika memungkinkan baginya untuk duduk di sisi kepalanya, maka baginya untuk duduk عند رأسه, di sisi kepalanya, kemudian mengatakan tahurun insyaallah, penyakit tersebut akan menjadi penghapus dosamu, jika Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kemudian dia mendoakannya dengan doa as'alullah al-azim rabbal arsyil azim ayyashfiyak sebanyak 7 kali. Apabila ajalnya masih Allah Subhanahu wa taala berikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyembuhkan dari penyakit tersebut. Wa hadha tawjihun minan nabiy sallallahu alaihi wasallam aw wa hadha tawjihun nabawiyyun yajib al-iman bihi. Ini merupakan arahan dari seorang nabi yang wajib kita imani, yaitu mendoakan dengan doa tersebut sebanyak 7 kali dan yakin bahwasanya ketika ajalnya masih ada, Allah Subhanahu wa taala akan menyembuhkannya. Fa idza udta maridan fajlis 'inda ra'sihi in amkanak. Beliau mengulangi lagi, ketika memungkinkan, ketika kamu mengunjungi orang sakit tersebut, duduklah di sisi kepalanya, dekat dengan kepalanya, dengan fawaid yang telah kita pelajari barusan. Wa illa fa haitsu jalasta tammatiz ziyarah. Kalau tidak memungkinkan, maksudnya padat, tidak mungkin dia duduk dekat dengan orang sakit tersebut, ramai, maka duduklah dimanapun, maka tammat az-ziyarah, itu juga merupakan akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ziyaratul marid, karena dia telah berusaha untuk mempraktikkan sunnah kemudian tidak memungkinkan karena tidak ada tempat, maka tetap Allah Subhanahu wa taala hitung itu sebagai ziyarah atau iyadatul marid. Wa qul hadha ad-du'a, dan sebutkanlah atau bacakanlah kepadanya doa tersebut. Sawa'un rafa'ta sawtaka bihi liyasma'uka man fil hijr man fil hujra aw qultahu fi nafsik. Bacalah doa tersebut baik dengan suara yang keras agar semua orang yang ada di kamar tersebut, di ruangan tersebut mendengarkanmu, atau dengan suara yang pelan yang kamu sendiri yang bisa mendengarnya. Semua itu merupakan ad-du'a bisyifa. Al-kullu sawa, kesemua-muanya merupakan sama. As'alullah al-azim rabbal arshil azim ayyashfiyak 7 marrat. Mendoakan ini sebanyak 7 kali. Thumma tansarif, kemudian kamu berpaling. Wa hadhihi min adabiz ziyarah. Ini merupakan salah satu adab dalam ziyaratul mardha. Wa mimma yanfa'u Allahu 'azza wa jalla bihi al-marid fayashfa ma lam yahdhur ajaluhu wallahu a'lam. Merupakan salah satu adab dalam ziyaratul marid, dan juga merupakan sesuatu yang dapat memberikan manfaat yang nyata bagi orang sakit. Dia akan sembuh selama Allah Subhanahu wa taala masih memberikan ajal untuknya. Barakallahu fikum, di sini dua hadis kita pelajari dari pembahasan aina yaq'ud al-a'id. Maka dengan ini kita telah walhamdulillah membaca pembahasan beberapa bab karya al-Imam al-Bukhari rahimallahu taala dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad berkaitan dengan iyadatul mardha. Sampai di sini antum murajaah. Sebentar lagi ada ulangan. Antum murajaah dari bab hal yakunu qaulul marid inni waji'un shikayah. Apakah seorang yang sakit ketika dia mengatakan aku sakit itu merupakan shikayah, keluhan yang dia akan dianggap bermaksiat dengannya? Di murojaah dari bab tersebut sampai bab ini dan ulangannya adalah berkaitan dengan hal tersebut. Maksudnya tentang permasalahan-permasalahan dan syahid. Jadi permasalahan atau babnya difahami, kemudian apa syahid dari hadis-hadis tentang permasalahan atau bab tersebut. Dimulai dari hal yakunu qaulul marid inni waji'un shikayah sampai aina yaq'ud al-a'id. Adum fahami babnya, setiap babnya difahami apa maksudnya, maknanya, maksud dari permasalahannya. Kemudian apa syahid dari hadis atau asar berkaitan dengan permasalahan tersebut. Barakallahu fikum. Kemudian sebelum kita tutup, ada pesan dari Ustaz Helmi untuk MT kelas 11 pelajaran mustalah dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir. Untuk yang MT 12 dari bab syadz sampai selesai. Sampai selesai. Barakallahu fikum. Itu pesan dari beliau. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallah.